إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين والأخوات في الله rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di suatu majlis ilmu. Ya, kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita melalui majlis ilmu ini. Taib ikhwana fiddin, kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid karya al-syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Taib, sebuah pembahasan penting dalam agama kita. Ya, tidak ada yang lebih penting daripada tauhid, sebab dia adalah penentu keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Seorang tidak akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat kalau mereka tidak memurnikan tauhidnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah upaya kita untuk mempelajari ya tauhid dan bentuk-bentuk amalan-amalan yang bisa merusak tauhid. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, ya, kami persilahkan kepada ikhwanana yang menghafal. Ya, sekarang siapa? Gilirannya Ubaidullah dan teman-temannya. Tak ada dia? Ubaidullah, Abu Aisyah, Abul Fadl. Belum ada ya? Baik. Ya, yang lain, ikhwah yang lain yang mau, siapa yang mau? Fadhal. Siapa yang mau menghafal? Tidak ada. Ayah, Abu Aish, kera. بعد أن يقبل الله ta'ala menjadikan dari yang mulia la yamlikuna min qala darajat fis samawati wa fil ardhi wa ma lahum fihi wa ma lahum fihi min qudrati wa ma lahum min dhahir wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adna lahu hatta idza fazi'a 'an qulubihim qalu ma la qala rabbuhum qala al-haq wa huwa al-'aliyyul 'azhim qala abu 'abbas nafa Allahu 'anna siwar kullama yata'allaqu bihi al-mushrikun wa nafa an yakuna li ghayrihi kullu naqisun min an yakuna 'ala Allah wa lam yabqa qala illa syafa'a wa bayyana annaha la tanfa'u illa liman adna lahu rabb kama qala ta'ala ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي فهذه الشفاعة التي يذكرها المشركون هي منتهية من يوم القيامة. كما أن الله القرآن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي ويسجد لربه ويحمده. لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع نفسك وقل اسمع وسل فرطة واشفع بربك. وقال له أبو هريرة أسعد الناس بشفاعتي قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون إلا لمن ولا تكون لمن أشرك بالله يا وحقيقته فيغفر لهم ويغفر له بواسطة دعائه من أذن له أن يشفع ليكرمه ونيال المقام المحمود والشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. طيب أحسنت بارك الله فيك. شو بلدي؟ بلدي؟ طيب. ثم قال له Baik, kita lanjutkan. Kita masih pada bab tentang sihir, perkara yang berkaitan dengan sihir. Sudah kita terangkan dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif yang menjelaskan kafirnya sihir. Iya. Baik. Dan kita telah menyebutkan hadis Abu Hurairah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sihir itu di antara 7 dosa yang membinasakan. Nabi menyebutkan bahwa sihir itu adalah salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan. Baik. Nah, kemudian berikutnya penulis akan menyebutkan apa hukuman bagi pelaku tukang sihir. Apa hukumannya di dunia? Apa hukumannya di dunia? Ya, bagi para tukang sihir. Ya. Ikhwana fi din azzakumullah, kata penulis Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa an jundubil marfu'an, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jundub, marfu'an, secara marfu', artinya ini sampai kepada Nabi hadisnya, ini sabda Nabi. Iya. Taib. Jundub yang dimaksud di sini yang meriwayatkan ini hadis adalah Jundub ibnu Abdullah al-Bajali. Jundub ibnu Abdullah al-Bajali. Demikian kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Sebagian ulama mengatakan Jundub yang dimaksud dalam riwayat ini adalah Jundub ibnu Ka'ab. Jadi bukan Jundub ibnu Abdullah, tapi Jundub ibnu Ka'ab. Ya. Jadi sahabat yang bernama Jundub bukan cuma satu. Ada Jundub ibnu Abdullah al-Bajali, ada Jundub ibnu Ka'ab al-Khair. Nah, siapa yang dimaksud Jundub dalam hadis ini? Ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Jundub ibnu Ka'ab, dan ada yang berkata Jundub ibnu Abdullah al-Bajali. Syekh Shalih Al-Fauzan menguatkan yang kedua tadi, Jundub ibnu Abdullah al-Bajali. Baik. Wallahu a'lam. Yang jelas ini tidak terlalu bermasalah bagi kita sahabat, sebab siapapun dia itu tidak mempengaruhi kesahihan sebuah hadis. Ya, namanya sahabat, kalau dia sahabat semuanya adil. Tidak ada yang pendusta, tidak ada yang lemah, semuanya thiqah. Ya, jadi siapapun sahabatnya itu tidak masalah bagi kita. Baik. Mau Jundub ibnu Abdullah, mau Jundub ibnu Ka'ab, itu tidak terlalu bermasalah. Taib. Walhasil, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Jundub ibnu Abdullah. Jundub ibnu Abdullah. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Dan sahabat ini, ya, ketika Nabi masih hidup, beliau masih kecil. Jundub ibn Abdullah al-Bajali masih kecil waktu itu, ketika Rasulullah masih hidup. Ya. Dan ada satu pesan yang sangat bagus dari beliau ketika terjadi fitnah. Sebab beliau mendapati fitnah yang terjadi di zamannya Abdullah ibn Zubair. Ya, Abdullah ibn Zubair itu adalah sahabat Nabi, putra dari seorang sahabat yang dijamin masuk surga, Zubair ibn Awam. Ya, anaknya Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Jadi Abdullah ibn Zubair itu adalah cucu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka pernah terjadi fitnah pada zaman beliau, di mana Abdullah ibn Zubair itu dibunuh. Ya, seorang sahabat yang mulia, ahli ibadah, yang memiliki keutamaan yang luar biasa, kemudian dibunuh oleh seorang yang bernama Hajjaj. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi al-Dhalim. Ya, dan Hajjaj waktu itu belum menjadi penguasa, ya. Taib. Yang menjadi penguasa waktu itu adalah Marwan. Ya, namun Marwan menyuruh Hajjaj untuk menyerang sahabat Abdullah ibn Zubair. Nah, ini fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Ya, maka Jundub waktu itu berkata, berpesan. Ya, sebab ini fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Marwan muslim, penguasa muslim, Abdullah ibn Zubair muslim, bahkan sahabat. Ya. Maka Abu Abdullah Jundub berpesan, kun Abdullahil maktul wa la takun Abdullahil qatil. Ya, sebab dimaklumi dalam sejarah Abdullah ibn Zubair itu dikepung oleh Hajjaj sampai dilempari manjanik. Na'udzubillah, ya. Abdullah ibn Zubair dibunuh oleh Hajjaj Ad-Dhalim. Ya, maka banyak kaum muslimin yang terbunuh pada saat itu oleh Hajjaj dan pasukannya, bahkan Abdullah ibn Zubair terbunuh ya. Waktu itu dibunuh oleh Hajjaj. Maka disitulah Jundub berpesan. Kata beliau, jadilah hamba-hamba Allah yang terbunuh. Jadilah hamba-hamba Allah yang terbunuh. Jangan kalian menjadi hamba-hamba Allah yang pembunuh. Jadi yang terbunuh, jangan menjadi pembunuh. Ini mauqif beliau ketika terjadi fitnah, lebih baik dibunuh oleh kaum muslimin daripada kita membunuh kaum muslimin. Apalagi kalau yang dibunuh adalah sahabat. Na'udzubillah. Ya. Baik, makanya di zaman fitnah ketika terjadi perang di antara kaum muslimin, para ulama menasihati jangan ikut-ikutan di situ. Menjauh dari fitnah yang terjadi. Iya, menjauh dari fitnah yang terjadi. Bukan hanya fitnah yang berkaitan dengan peperangan, pembunuhan. Ya, tapi fitnah di antara kaum muslimin berkaitan dengan kehormatan mereka, berkaitan dengan wibawa mereka yang dinodai, kehormatan mereka diinjak-injak dan seterusnya. Ya, fitnah yang terjadi di antara para duat dan seterusnya, ya jangan terlibat dalam fitnah-fitnah seperti itu. Iya, baik. Kata beliau, kun Abdullah al-Maktul, jadilah hamba yang terbunuh, jangan menjadi pembunuh. Ya, sebab kalau kita terbunuh, kalau seorang terbunuh dalam sebuah fitnah, itu tidak ada tanggung jawabnya di hadapan Allah nanti. Bahkan dia nanti bisa menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menuntut di pengadilan Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa memanen pahala sebanyak-banyaknya. Ya, berbeda kalau dia yang membunuh. Kalau dia membunuh itu bahaya. Ya. Kisasnya pada hari kiamat berat. Naam. Maka demikian nasihat ulama ketika terjadi fitan di antara kaum muslimin. Ya, kita dinasihatkan untuk jangan masuk dalam fitnah itu. Ya, makanya Nabi mengatakan wasatakunu fitan, akan terjadi fitnah-fitnah. Maka al-qa'idu fiha khairu minal mashi, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairu minas sa'i, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Apa maksudnya? Nabi menganjurkan agar kita jangan ikut-ikutan. Ya, duduk. Ya, sibukkan diri dengan ibadah, sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Itu kalau fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Ya. Taib. Jundub berkata, haddus sahiri darbatun bisayfi. Hukuman had bagi para tukang sihir di dunia adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Dipenggal lehernya dengan pedang. Darbah, dipukul, dihantam lehernya dengan pedang. Rawahu Tirmidzi wa qala, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam At-Tirmidzi berkata as-sahih annahu mauqufun. Al-Imam At-Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya, beliau berkata yang benarnya as-sahih, yang benarnya hadis ini adalah hadis mauquf. Tadi penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan marfu, hadisnya marfu. Apa artinya marfu? Marfu itu adalah sampai kepada Nabi. Artinya sabda Nabi. Ucapannya Nabi itu namanya marfu. Iya. Tetapi Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan yang benar ini hadis tidak marfu. Tapi ini mauquf. Apa artinya mauquf? Mauquf ya sederhananya artinya ucapan sahabat, bukan ucapan Nabi. Jadi bukan sabdanya Nabi, tapi itu hanya sampai pada sahabat. Itu namanya mauquf. Ya ma rufi'a ila sahabi. Hadis yang disandarkan kepada sahabat. Artinya ucapan sahabat, bukan ucapan Nabi. Jadi kalimat haddus sahir, hukuman bagi para tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Ini bukan sabda Nabi, tapi ini adalah ucapan sahabat Junduk Ibn Abdillah Al-Bajali. Jelas? Ini kata Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi ada memang khilaf di kalangan ulama, apakah ini sabda Nabi atau bukan ucapannya Junduk. Al-Imam At-Tirmidzi menguatkan pendapat bahwa as-sahih, yang benarnya ini mauquf, sabda ucapan Junduk. Jelas? Tetapi ikhwana fi din azzakumullah, ya, dalam pembahasan ilmu mustalah, mustalahul hadis, ya, sebuah hadis yang mauquf, apa tadi mauquf? Disandarkan kepada sahabat, artinya ucapan sahabat. Sebuah hadis yang mauquf, kalau dia diucapkan bukan dari ra'yu, bukan dari pendapat semata, maka hakikatnya itu hadis marfu. Jadi walaupun dia ucapan sahabat, tapi kalau ucapan itu kira-kira tidak mungkin dimasuki pikiran, tidak mungkin dimasuki akal, maka itu statusnya sama dengan marfu. Itu keterangan ulama ahlul hadis. Dan ini disepakati ulama bahwa sebuah hadis yang mauquf, kalau ucapan itu atau perbuatan itu, hadis mauquf artinya apa? Yang disandarkan kepada sahabat, apakah ucapannya atau perbuatannya, ya. Nah, kata ulama ahlul hadis, sebuah hadis yang mauquf, apakah itu perkataan sahabat atau perbuatan sahabat, kalau ya dilihat tidak mungkin dimasuki oleh ijtihad atau pendapat, maka itu statusnya marfu. Sebenarnya itu adalah sabda Nabi, dihukumi sabda Nabi. Nah, paham ini? Iya. Nah, kata mereka bagaimana? Bagaimana kita bisa menilai ucapan itu tidak mungkin dimasuki pendapat semata? Ya, itu kalau berkaitan dengan hukum-hukum. Sebab tidak mungkin sahabat mengeluarkan sebuah hukum selancang itu. Pasti mereka mengambil dari Rasulullah. Dan termasuk hadis ini tidak mungkin di dalamnya ada ra'yu. Sebab berkaitan dengan darah manusia. Tidak mungkin ini diucapkan dari pikiran semata sahabat. Sebab ini perkara besar berkaitan dengan darah manusia. Berkaitan dengan nyawa. Dan nyawa bukan urusan ringan, urusan berat. Maka tidak mungkin sahabat berani mengatakan seperti ini kalau tidak mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun hadis ini mauquf, tetapi dihukumi apa? Marfu. Kenapa dihukumi marfu? La majala dirra'i fiha. Sebab tidak ada tempat untuk masuk pikiran di situ. Tidak mungkin. Paham ini? Apalagi kalau sahabat mengucapkan tentang perkara gaib akan terjadi nanti, itu tidak mungkin dari ra'yu, kan? Seperti misalnya Abu Sa'id mengatakan bahwa as-sirat itu, jembatan itu lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Ini ucapan Abu Sa'id sahabat, tapi ini hadis dikatakan marfu juga. Kenapa? Sebab ini perkara gaib yang tidak mungkin sahabat berbicara kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ikhwana fi din azzakumullah, hadis ini walaupun secara sanad, kalau dilihat sanadnya itu hanya sampai kepada sahabat, ucapan sahabat. Tetapi statusnya itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, jadi ini sama dihukumi sabda Nabi. Dihukumi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Syekh bin Baz rahimahullahu taala ya mengatakan ma yuqalu min jihatir ra'i. Ini tidak diucapkan dari akal semata. Laula annahu sami'ahu minan nabi ma qalahu. Seandainya Jundub tidak mendengar dari Nabi, tidak mungkin beliau mengucapkan ini. Pasti beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kesimpulannya ya secara sanad hadisnya mauqu', tetapi dihukumi marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini adalah termasuk ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa hukuman bagi para tukang sihir adalah dipenggal, dihantam dengan pedang. Itu hukumannya. Dibunuh di dunia ini. Jadi hukumannya di dunia tukang sihir adalah dibunuh. Iya. Taib ikhwana fiddin a'azzakumullah. Kenapa dia dibunuh? Alasannya dibunuh diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kata beliau, "Anna hukma as-sahir wujubu qatlihi." Sesungguhnya hukum bagi para tukang sihir di dunia wajib untuk dibunuh. Kenapa wajib dibunuh? Alasannya apa? Ya. Alasannya adalah li'annahu yufsidu fil ardi. Alasan yang pertama, sebab tukang sihir itu adalah perusak. Dia adalah perusak-perusak di atas bumi Allah. Dia termasuk orang yang merusak di atas bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Para tukang sihir. Iya kan? Merusak mereka. Merusak hubungan suami istri. Ya, merusak hubungan antara satu dengan yang lainnya. Di antara kerusakannya membunuh, membuat orang cacat, membuat orang lumpuh, membuat orang tidak berdaya, membuat orang lemah, membuat orang mandul, banyak kerusakannya. Ya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menghukumi para tukang sihir sebagai perusak. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ji'tum bihi sihir." Kata Fir'aun kata Nabi Musa, "Falamma alqaw." Ketika para tukang-tukang sihirnya Fir'aun melemparkan tongkat atau tali-tali mereka, maka Nabi Musa berkata, "Ma ji'tum bihi as-sihr." Apa yang kalian lakukan ini, inilah hakikatnya sihir, kata Nabi Musa. Apa yang kalian lemparkan di hadapan saya, inilah asli sihir, kata Nabi Musa. Innallaha sayubtilu. Sesungguhnya Allah akan menghanguskan atau Allah akan menghancurkan sihir ini. Innallaha sayubtilu. Sesungguhnya Allah akan menghancurkan sihir-sihir kalian. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak akan memperbaiki amalannya para perusak. Siapa yang dimaksud para perusak dalam ayat? Tukang sihir tadi. Sesungguhnya kata Allah tidak akan memperbaiki keadaan dan amalan-amalan para tukang perusak. Nah, itu para tukang sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumi para tukang sihir itu sebagai mufsidin, sebagai orang-orang yang merusak di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan apa hukumannya perusak? Hukuman bagi perusak apa? dibunuh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu. Kata Allah, sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dan mereka melakukan kerusakan di atas bumi. Melakukan perusakan di atas bumi. Apa balasannya kata Allah? Ayyuqattalu. Yaitu mereka dibunuh. Itu balasannya kata Allah. Apa balasannya? Dibunuh kata Allah. Siapa yang dibunuh? Yang memerangi Allah dan Rasulnya, dan juga melakukan kerusakan-kerusakan di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghukumi para tukang sihir sebagai perusak, sehingga mereka balasannya dibunuh berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi. Nah, dan di antara perusak ya di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ya untuk sekarang ini adalah para pengedar narkoba. Itu sudahlah fatwa-fatwa ulama bahwa mereka itu termasuk perusak di atas bumi Allah, sehingga hukuman bagi mereka adalah hukuman mati. Dalilnya mana ini dalilnya? Sebab mereka termasuk perusak di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, pengedar. Baik. Naam, ikhwana fi din azzakumullah. Ini yang pertama. Jadi mereka dibunuh sebab mereka telah merusak. Iya. Dan kerusakan yang mereka lakukan itu luar biasa. Para tukang-tukang sihir, kerusakan yang mereka lakukan itu luar biasa. Iya. Baik. Apalagi kerusakan yang diperbuat bagi tukang-tukang sihir, kerusakan yang diperbuat pada kalangan muslimat, itu luar biasa. Bagi para wanita yang datang kepada tukang sihir, itu luar biasa bejatnya. Ya. Diterangkan oleh Asy-Syeikh ya Wahid Abdul Salam, Asy-Syeikh Wahid Abdul Salam, tadi dalam kitabnya tentang yang mengupas tentang sihir, khusus mengupas tentang sihir, beliau sebutkan kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh para tukang sihir terhadap wanita muslimah. Ya, beliau sebutkan bahwa kalau datang katanya seorang wanita kepada tukang sihir yang sudah menikah, ya untuk melepas sihirnya, misalnya ada wanita yang kena sihir, maka dia datang kepada tukang sihir juga untuk melepas sihirnya. Nanti dibahas. Ini namanya nusyro ya. Melepas sihir dengan sihir. Tidak boleh sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada wanita yang tidak faham hukum. Ya, dia ingin melepas sihirnya mendatangi tukang sihir juga. Nah, maka apa yang dilakukan oleh tukang sihir tadi? Kata Syekh Wahid Abdul Salam, pakarnya ini. Beliau mengatakan bahwa tukang-tukang sihir tadi justru melakukan sihir, menyihir ulang itu wanita. Ya. Sehingga dia justru semakin benci kepada suaminya misalnya. Ini kasus yang terjadi. Ya. Ahyanan kata beliau, kadang-kadang tukang sihir yang didatangi oleh sang wanita itu ya menyihir ulang wanita itu sehingga dia akhirnya cinta kepada tukang sihirnya. Ya mungkin tadinya disihir oleh orang, ya disihir sehingga dia benci kepada suaminya. Dilihat suaminya begini-begini, benci dia kepada suaminya karena sihir. Hanya dia ingin menyelamatkan dirinya supaya saya sembuh, datang kepada tukang sihir. Ternyata tukang sihir apa? Menyihir itu wanita supaya cinta kepada tukang sihirnya. Nah, ini kan kerusakan besar. Ya. Yang tadinya sang wanita karena ketidakpahamannya, dia ingin kembali mencintai suaminya. justru semakin benci kepada suaminya dan cinta kepada tukang sihirnya. Ini musibah. Ya, ini kenyataan yang diceritakan oleh beliau ya. Tapi kata beliau, bahkan banyak, kata beliau, banyak di antara wanita yang ketika mendatangi tukang sihir untuk melepas sihirnya, untuk menyembuhkan sihirnya, ternyata tukang sihir laki-laki itu meminta apa? Meminta zina. Meminta zina. Iya. Dan beliau bercerita, dan bukan hanya satu wanita yang menelpon saya, yang memberitahu saya, kata beliau, banyak wanita yang sudah jadi korban menceritakan kepada saya bahwa katanya ketika mereka mendatangi tukang sihir, karena disihir mungkin sihir as-sarfu wal-athfu namanya, benci atau cinta kepada seorang, benci dia yang tadinya cinta menjadi benci. Ketika mereka mendatangi tukang sihir, maka kata Syekh Wahid Abdussalam, maka jawaban tukang sihir itu mengatakan hadza sihrun sufliyun. Jadi mereka diberitahu, para wanita yang datang diberitahu oleh tukang sihirnya mengatakan ini sihir namanya sihir sufli namanya. Ya, itu istilahnya tukang sihir ya. Ini namanya sihir sufli. Ya. Ini tidak bisa dilepas sihir ini illa bimaniyiz zina. Kecuali harus air mani yang keluar. Ya. Ini diceritakan oleh Syekh pakar sihir ini yang tulisannya bagus itu dan sudah diterjemahkan kayaknya. Insyaallah beliau panjang lebar menguraikan di situ. Bagus buku itu. Ya, ini kerusakan-kerusakan. Ini luar biasa kerusakan seperti ini ya. Nah, sebab yang namanya tukang sihir itu yang ada di sini adalah kerusakan saja, tidak mungkin ingin menginginkan kebaikan kepada orang. Namanya sudah bersekutu dengan jin. Nah, dan Asy-Syaikh menyebutkan ya kerusakannya yang paling parah adalah ketika dia menghadirkan jin. Tukang sihir itu ketika ingin menghadirkan jin, sebab sihirnya itu kan dari jin semua. Ya. Itu terjadi karena kerjasamanya, istikhdamnya, minta bantuannya kepada jin. Dan Asy-Syaikh menyebutkan ya bagaimana tukang sihir itu mendatangkan jinnya sehingga jin itu bisa membantu dia. Ya. Di antara yang beliau sebutkan ya ikhwan fillah azzakumullah, cara tukang sihir mendatangkan jin banyak caranya, ada 10 lebih beliau sebutkan. Taib. Cara yang pertama tariqatul iqsam, kata beliau. Dan ini kerusakan besar yang diperbuat oleh tukang sihir sehingga pantas untuk dibunuh. Yang pertama adalah tariqatul iqsam, yaitu metode bersumpah bukan nama Allah. Sebab makanya di situ ulama menghukumi mereka kafir, musyrik. Sebab tidaklah mereka melakukan kesyirikan, tidaklah mereka melakukan sihir dan manjur sihirnya kecuali harus musyrik dulu. Maka di antara metode mereka dalam mendatangkan jin yang pertama kata beliau adalah bersumpah bukan nama Allah. Bagaimana modelnya? Beliau terangkan bahwa katanya ya, taib, tukang sihir itu dia akan masuk dulu ke dalam kamar yang gelap. Sebab memang begitu tukang sihir senang gelap-gelap. Dia akan masuk ke dalam kamar yang gelap, kata beliau. Naam. Summa yuqidu nara. Kemudian dia nyalakan dupa, api, dupa. Ini metode dalam tukang sihir dalam mendatangkan jin untuk menyihir orang yang dia inginkan. Ya, dia masuk ke dalam ruangan yang gelap, kemudian dia nyalakan dupa. Wa yada'u 'alan nari naw'an minal bukhur. Kemudian dia letakkan di atas dupa itu jenis-jenis apa, bukhur itu pewangi ya. Jadi ada baranya kan, ada dupa-dupa itu. Dia masukkan ke dalam api yang sudah dia nyalakan itu dupa-dupa. Dupa apa yang dimasukkan, kata beliau, tergantung sihir apa yang mau dilakukan. Kalau kata beliau, kalau sihirnya berbentuk ingin memisah suami istri, menjadikan istri benci kepada suaminya atau suami benci kepada istrinya, maka dimasukkan dupa yang baunya busuk. Tapi kalau yang dia inginkan supaya yang tadinya tidak baku cocok bisa kembali apa akur, saling mencintai, ya, maka yang dimasukkan kata beliau adalah dupa-dupa yang baunya harum. Nah, setelah menyala dupanya kata beliau, ya, mulailah tukang sihir itu membaca mantra-mantra. Mantra-mantra yang tentunya mantranya, ya itu bayangkan mantra apa kira-kira? Pasti syirik. Tidak mungkin Al-Quran yang dia baca. Mantra-mantra. Nah, di situ di dalam mantra-mantra itu kata beliau, disitulah terdapat sumpah-sumpah dengan menyebut apa? Jin sayyidnya, apa sayyidnya? Pimpinannya jin. Bersumpah dengan nama pimpinan jin itu. Nah, setelah dia baca mantra kata beliau, dan sumpahnya tadi sudah dibaca, bukan nama Allah, sumpah dengan nama jinnya, maka kata beliau, hadirlah di depannya, ya, apa, sebuah atau makhluk yang berbentuk anjing atau berbentuk ular. Perintahlah dia, itulah jinnya. Ini yang pertama, metode dia dalam mendatangkan jin itu. Ya. Kapan dia datang? Kalau dia sudah melakukan kesyirikan. Ini kan kerusakan besar ini. Ya, ini yang pertama, tariqatul iqsar. Yang kedua kata beliau, ya saya sebutkan yang parah-parahnya. Tariqah yang kedua adalah ya, tariqatus sufliyah. Kata beliau, metode penistaan. Jadi dia metodenya dalam memanggil jin itu dengan penistaan. Iya. Penistaan, menistakan Al-Qur'an. Bagaimana bentuknya? Kata beliau, tukang sihir tadi itu menginjak Al-Qur'an. Diposisikan, diperlakukan Al-Qur'an persis seperti sepatu. Diinjak. Ya, na'udzubillah. Ya, summa yadkhulu bihil khala. Dan itu Al-Quran diletakkan persis di depan WC. Jadi dia ibaratnya kesetnya. Itu metode. Ini kerusakan luar biasa ini. Wajar kalau kemudian harus dibunuh. Sebab seperti ini metode mereka dalam mendatangkan jin tadi. Jadi Al-Quran itu disimpan di depan WC, kemudian dijadikan sebagai keset, bahkan dijadikan seperti hida, seperti sendal WC-nya. Kalau ingin masuk WC, itu mesti diinjak dulu itu Al-Quran. Setelah itu masuk ke dalam WC. Baca doa atau tidak? Tidak mungkin baca doa. Tidak mungkin. Ya, gimana mau baca doa? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'i. Berlindung dari Al-Khubus. Sementara dia ingin menemui jinnya di dalam WC. Dalam WC ikrat tempatnya bersarang jin. Jin laki-laki dan jin perempuan itu tempatnya dalam WC. Jadi sebelum dia masuk, dia kufur dulu. Itu kekufuran besar itu. Ya, itu penistaan besar terhadap Al-Quranul Karim. Diinjak. Kemudian dia masuk. Nah. Summa yabda'u fi tilawati talasin. Kemudian di dalam WC dia pun baca mantra-mantra. Dalam WC dia baca at-talasin al-kufriyah, mantra-mantra yang berisi kekafiran. Setelah dia baca di dalam WC, dia keluar. Summa yakhruju, dia keluar, kemudian masuk ke dalam kamar khusus. Ketika dia masuk ke dalam kamar khusus, disitulah datang jin. Ya. Dan dia bisa memerintah. Dan kata Syekh, ya, metode ini yang paling cepat mendatangkan jin. Dan paling cepat jinnya beraksi melakukan perintah sang dukun atau sang tukang sihir. So, ini kekufuran yang luar biasa ini. Ya, ini metode-metode mereka ya. Metode penistaan terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Iya. Yang ketiga, tariqatu adzabah. Iya. Ya, ini yang banyak juga. Metode penyembelihan. Jadi sang tukang sihir tadi ya akan menyuruh korbannya untuk membawa hewan-hewan tertentu, kata beliau. Sesuai dengan permintaan jin. Jadi nanti dia sebutkan kepada korban yang datang, kamu bawa hewan ini, ayam atau kambing atau apa, sesuai dengan permintaan jin. Iya. Dan biasanya kata beliau, hewan yang diminta itu warnanya hitam. Anjing hitam, ayam hitam, kambing hitam, sapi hitam, atau pokoknya warna hitam. Kenapa? Sebab itu ciri khas para tukang sihir yang hitam-hitam. Baju apa? Sekira baju hitam saya pakai. Yang pakai baju hitam. Jangan dipercaya. Maksudnya jangan dipercaya kalau pakai baju hitam ki, anu ki, enggak. Enggak mesti orang pakai baju hitam itu mirip dengan tukang sihir, enggak. Ya. Cuma itu ciri khas mereka dalam warna. Bukan berarti kalau kita pakai hitam tasyabbuh, enggak ya? Enggak. Ya. Jadi mereka akan menyuruh mendatangkan, membawa hewan binatang atau hewan yang rata-rata umumnya kata beliau warnanya hitam. Kemudian setelah datang itu apa ayamnya, maka dia akan sembeli tidak menyebut nama Allah. Tapi nama siapa yang disebut? Nama jin. Ini syirik besar. Sudah kita bahas. Naam. Nah di sini setelah dia sembeli akan datang jin itu. Jadi semua yang dilakukan oleh tukang sihir untuk mendatangkan jin itu mesti melakukan kekafiran, kesyirikan. Ya, ada lagi tarekat yang disebutkan oleh beliau, tarekatun najasa. Apa itu tarekatun najasa? Yaitu menulis Al-Quran. Jadi mungkin raja-raja yang diberi ya, raja-raja dia kan sihir itu ada medianya. Kadang dia medianya raja-raja tulisan-tulisan. Dia tulis Al-Quran sebagai media sihir, tetapi yang digunakan menulis Al-Quran adalah darah haid. Dia tulis Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tapi yang digunakan untuk menulis tintanya itu darah haid atau sesuatu yang najis. Ini namanya tariqatun najasa. Ini metode-metodenya semua tukang sihir. Ada lagi tariqatut tanqis. Apa tariqatut tanqis? Menulis Al-Quran tetapi bolak-balik. Putar-putar. A, lam, mim. Alif, lam, mim kan? Di pertama ditulis mim, lam, a. Al-Quran tapi ditulis terbalik-balik hurufnya. Ya. Makanya kalau ada biasa raja-raja itu hati-hati itu. Coba baca itu apa di dalam situ. Kalau ada ayat tiba-tiba hurufnya kok tidak ada satu, atau hurufnya kok lari ke sini satu. Nah, ini metode-metode. Ya, hati-hati. Nah, ini semua antum bisa baca di kitab itu banyak metode para tukang sihir dalam mendatangkan jin itu. Intinya ini adalah kerusakan besar. Ya, maka kemudian wajar kalau Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka sebagai perusak. Iya. Sebagai perusak di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka dibunuh. Tapi yang kedua, mereka dibunuh karena mereka telah kafir. Sebab tidaklah mereka bisa menjalankan sihirnya kecuali mereka harus kafir dulu kepada Allah. Kalau mereka bertauhid, tidak mungkin berhasil sihirnya. Bahkan jin akan takut sama dia. Kan begitu kan? Ya, maka atas dasar dua ini tadi, mereka telah merusak dan mereka telah kafir, maka mereka dibunuh. Kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang telah murtad dari agamanya, maka bunuhlah dia. Bunuhlah, bunuhlah dia. Nah, ini keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi ini yang riwayat yang pertama, ya, dari Jundub, ya, walaupun statusnya mauquf secara sanad, tetapi hukumnya marfu. Ini termasuk sabda Nabi, maka di sini Nabi menghukumi, memberikan hukum kepada para tukang sihir adalah dipenggal mereka dengan pedang, dibunuh. Jelas? Tukang sihir harus dibunuh. Sebab mereka merusak dan mereka telah murtad dari agama. Baik. Kemudian wafi sahihil Bukhari, dan juga di dalam sahih al-Bukhari. Baik, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian riwayat berikutnya yang menunjukkan bahwa mereka tukang sihir dibunuh adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. An Bajalata ibni Abadah. Jadi An Bajalata ibni Abadah. Bajalah ibnu Abadah itu adalah seorang yang mendapati Nabi, hidup pada zaman Nabi, mendapati zamannya Nabi, tapi tidak melihat Nabi, tidak bertemu dengan Nabi. Ya, jadi Bajalah ibnu Abada ini adalah orang yang hidup pada zaman Rasulullah tetapi tidak melihat dan bertemu dengan Rasulullah. Apakah yang seperti ini namanya sahabat? Hah? Bukan sahabat. Ya, yang seperti ini bukan sahabat namanya. Sebab sahabat itu syaratnya harus berjumpa, walaupun hanya sekali. Harus bertemu Nabi dan beriman, meninggal di atas iman, itulah sahabat. Tapi kalau hidup satu zaman dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu Nabi, walaupun dia beriman, bukan sahabat namanya. Apa namanya? Istilahnya, istilahnya mukhadram. Istilahnya mukhadram. Dan itu ada beberapa, termasuk Raja Najasyi. Raja Najasyi beriman kepada Rasulullah tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi, maka dia tidak dikatakan sahabat, tapi dia dikatakan mukhadram. Dan tentunya riwayatnya mukhadram dengan sahabat beda. Kalau mukhadram yang bilang, berucap sesuatu atau berbuat sesuatu, itu tidak bisa langsung dihukumi marfu. Beda dengan sahabat. Kalau sahabat mengatakan begini, selama itu bukan ra'yu, maka itu di statusnya dihukum marfu. Tapi kalau mukhadram yang bilang, enggak, riwayatnya mauquf. Tetap mauquf, dan riwayatnya tidak bisa dimarfukan kepada Rasulullah. Itu bedanya. Paham ya? Nah, Bajalah Ibnu Abada ini adalah mukhadram. Ya. Dia hidup pada zaman Nabi, tapi tidak melihat Nabi, tidak berjumpa dengan Nabi. Tapi bertemu dengan banyak sahabat. Nah, beliau berkata, qala, beliau berkata, dan Bajala ini Ibnu Abada, ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Ya. Beliau berkata, kataba Umaru Ibnu Al-Khattabi. Umar ketika menjadi khalifah. Ya, jadi beliau kan hidup pada zaman sahabat kan? Beliau menceritakan apa yang terjadi pada zaman Umar. Kata Bajala, Umar ketika menjadi khalifah pernah mengirim surat. Mengirim surat kepada menteri-menterinya. Kepada pejabat-pejabatnya yang diangkat di daerah-daerah. Pusat kota kan di Madinah. Ya, ada yang ditugaskan di Mekah, ada yang ditugaskan di Yaman, di mana. Ada petugas-petugas yang diangkat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka kata Bajala, Umar pernah mengirim surat kepada mereka-mereka. Dan isi suratnya adalah perintah kepada setiap pemerintah setempat, aniqatulu kulla sahirin wa sahira. Hendaklah mereka, para pemerintah itu, membunuh tukang sihir laki-laki dan wanita. Kalau didapat ada tukang sihir di tempat mereka, maka Umar memerintahkan bunuh mereka, laki-laki maupun wanita. Ya, dari sini para ulama menyebutkan bahwa membunuh tukang sihir bukan wewenang setiap orang. Siapa yang membunuhnya? Pemerintah. Bukan antum. Lihat di tetangga sebelah ada tukang sihir, ini tanda-tandanya, ada tanda-tandanya, bunuh sebentar malam. Kita habisi dia, sikat dia. Bukan tugas per orang. Tapi dia adalah tugasnya pemerintah. Kalau pemerintah bilang, habisi yang di sana tukang sihir di tengah waduk, datang ke sana ramai-ramai. Tapi kalau tidak ada instruksi dari pemerintah, tidak boleh setiap orang bertindak. Tidak boleh. Ini tugasnya pemerintah. Ya. Maka Umar bin Khattab menulis surat memerintahkan kepada pemerintah setempat untuk membunuh tukang sihir laki-laki dan wanita. Maka kata Bajala, sebab Bajala waktu itu termasuk sekretarisnya, sekretaris pemerintah, maka Bajala bercerita, faqatalna thalatha sawahira. Maka pada saat itu kami membunuh 3 tukang sihir wanita. Yang dibunuh wanita-wanita tukang sihir 3 orang. Dan memang waktu itu kebanyakan tukang sihir itu wanita. Kebanyakannya profesi tukang sihir itu wanita. Ya, makanya dalam Al-Quran apa kata Allah? Wa min syarril naffatsati fil 'uqadi. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan para wanita tukang sihir. Kenapa disebutkan wanita? Sebab umumnya tukang sihir pada saat itu adalah wanita. Perhatikan di sini, ternyata yang diketemukan tukang sihir itu 3 wanita dan semuanya dibunuh. Ya, dibunuh. Ikhwan fillah azakumullah. Sehingga riwayat ini menguatkan hadis, apa bukan menguatkan ya? Ya, sebab hadis lebih kuat. Ya. Baik. Riwayat Umar ini semakin menguatkan bahwa hukuman bagi para tukang sihir laki-laki dan wanita adalah dibunuh. Ya. Ini termasuk riwayat yang sahih, riwayat Al-Bukhari. Baik. Kemudian berikutnya, wa shahha an Hafsata, dan telah sahih juga riwayat dari Hafsah. Telah sahih juga riwayat dari Hafsah. Ya, siapa Hafsah? Hafsah itu adalah istri Nabi. Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hafsah bintu Umar, putrinya Umar radhiyallahu taala anhuma. Hafsah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan janda. Jadi semua istri Nabi janda. Cuma satu yang gadis, hanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Berapa istrinya Nabi? 11. Istrinya Nabi 11. Ya. Tapi tidak boleh ditiru. Sebab itu khusus bagi Nabi ya. Adapun umatnya hanya boleh 4, tidak boleh lebih. Adapun Rasulullah 11 itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 11 istrinya Nabi, semuanya janda kecuali satu gadis, Aisyah saja. Ya. Makanya kalau mau meniru sunnahnya Nabi, ya tiru ini. Cari yang janda kalau mau poligami. Ya. Baik. Nah, salah satu istri Nabi adalah Hafsah ini dinikahi oleh Rasulullah ketika suaminya Hunais ibnu Hudzafah As-Suhami meninggal. Ya, Hunais itu istrinya suaminya Hafsah sebelum Rasulullah. Hunais ini meninggal dalam perang Badar. Sahabat meninggal dalam perang Badar, suaminya Hafsah. Dan usia Hafsah waktu itu adalah 18 tahun. Masih muda. Ya. Ketika suaminya meninggal, Hunais radhiyallahu taala anhu dalam perang Badar, masyaallah. Baik, maka Umar sedih sekali melihat putrinya janda, masih muda, sudah janda. Maka datanglah Umar menawarkan putrinya kepada Abu Bakar, tolong nikahi anak saya. Subhanallah, Abu Bakar sudah tua ya. Ya, nikahi anak saya. Abu Bakar tidak mau, diam, tidak memberi jawaban. Akhirnya Umar tahu, oh ini Abu Bakar tidak mau. Sedih luar biasa Umar. Datang lagi kepada Umar, tolong nikahi bukan Umar, Utsman ya. Datang lagi kepada Utsman ibnu Affan, tolong nikahi putri saya. Utsman pun tidak mau, tidak memberi jawaban, tidak memberi respon. Akhirnya sempat Umar kecewa dan sedih luar biasa. Datanglah Umar kepada Rasulullah melapor. Tujuannya melapor, curhat. Itu ya Rasulullah, Abu Bakar saya tawari dan saya tidak mau dia nikahi. Saya tawari juga sebenarnya tidak mau. Maka Nabi mengatakan, wahai Umar, sungguh putrimu akan dinikahi oleh seorang yang lebih baik daripada keduanya. Subhanallah. Putrimu akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Ya. Siapa dia? Rasulullah. Ya. Dan Utsman, kata Nabi, Utsman akan menikah dengan seorang wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Ya. Ada rahasia. Ya, sebab waktu itu ternyata ikhwan fillah jazakumullah, setelah Nabi mengkhitbah melamar Hafsah, ya, kemudian Umar menerima dengan senang luar biasa bahagianya. Di situ ada Abu Bakar, sebenarnya saya mau. Abu Bakar bilang, sebenarnya saya mau tadi menikahi putri kamu, tapi karena saya sering mendengar Nabi menyebut-nyebut namanya, saya tahu, saya paham bahwa Nabi tertarik, maka saya tidak mau, tidak berani. Subhanallah. Sebenarnya mau, tapi karena seringnya saya mendengar Nabi menyebut-nyebut nama Hafsah, maka saya tidak mau. Iya. Barulah Umar tersenyum. Iya. Adapun Utsman memang tidak tertarik. Utsman memang tidak tertarik. Kenapa? Sebab Utsman baru saja berduka meninggal istrinya Ruqayyah. Siapa Ruqayyah? Putrinya Nabi. Baru saja meninggal Ruqayyah dan beliau tidak ingin, ya, tidak ingin ada orang lain yang masuk. Ya. Sebab beliau sangat ingin menikahi putri Nabi yang kedua, Ummu Kulthum. Ya. Sebab beliau ingin tetap mengikat keluarga dengan Rasulullah. Maka beliau tidak mau, beliau mengincar lagi anaknya Nabi yang kedua, yaitu Ummu Kulthum. Maka apa kata Nabi? Utsman akan menikah dengan seorang wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Siapa dia? Ummu Kulthum. Oleh karena itu Utsman dinikahi, Utsman itu dijuluki Dun Nuraini. Julukannya Du An Nuraini, pemilik dua cahaya. Siapa dia? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dua-duanya putri Nabi. Masya Allah, luar biasa ini. Luar biasa ini. Nabi menikah dengan Hafsah yang tadinya ditawari kepada Abu Bakar dan Utsman, ternyata Nabi yang menikahinya. Subhanallah. Ya, dinikahi. Baik. Dan Nabi menikahi waktu itu usianya berapa tahun? 20 tahun. Ya, 20 tahun. Dan Nabi menikahi siapa? Hafsah. Ya, itu baru saja dinikahi Aisyah. Jadi Aisyah dulu baru Hafsah. Ya. Jadi Hafsah urutan keempat dia. Yang pertama Khadijah, yang kedua Sauda, yang ketiga Aisyah, yang keempat Hafsah. Urutan keempat. Jadi baru saja Rasulullah menikahi Aisyah, kemudian kembali menikahi Hafsah. Ya, janda muda ya, masih muda, 20 tahun. Sebab Hafsah itu ikhwah sekalian itu hampir lebih dulu, lebih muda daripada Fatimah. Bayangkan, Fatimah putrinya Nabi, Fatimah duluan lahir dulu Fatimah, baru lahir lagi Hafsah. Jadi ibu lebih muda daripada anak. Ya, Masya Allah, ini keluarga Rasulullah luar biasa. Ya. Nah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Hafsah, luar biasa. Baik, ada satu kasus yang terjadi. Ya, ada yang mengatakan Nabi pernah Nabi menjauhi Hafsah gara-gara ada kasus yang terjadi. Ada kasusnya. Kemudian Nabi dinasihati oleh Jibril. Kata Jibril, innaha sawwamatun qawwamatun wa innaha zawjuka fil jannah. Kata Nabi, sesungguhnya kembali kamu kepada Hafsah. Kata Jibril, sebab dia itu adalah sawwama, adalah wanita yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam. Itu Hafsah. Jibril yang mengakui. Dia itu adalah seorang wanita sawwama. Apa sawwama? Banyak berpuasa. Kalau sa'imah, sawwama itu isi mubalaghah ya. Banyak berpuasa dan banyak sholat malam. Dan dia akan menjadi istrimu di surga. Ini petir yang menghantam Syiah Rafidah. Mau apa kalian? Hah? Jibril yang mengatakan bahwa Hafsah adalah wanita ahli ibadah, banyak puasa, banyak sholat malam, dan dia adalah istri Nabi di surga. Apa yang akan kalian katakan dengan penilaian Jibril? Ya. Ya, kalau mereka memang tidak suka Jibril, ya kan? Orang Syiah, sebab mereka anaknya Yahudi, keturunan Yahudi. Yahudi tidak suka Jibril. Ya. Ya, maka ini petir yang menghantam kalian, wahai Syiah. Ya. Kalau Syiah itu sholat, na'udzubillah, qabbahahullah. Kalau mereka sholat itu, ada kunutnya itu. Kalau antum lihat, nanti dikunut itu dilaknat. Dilaknat. Ya, katanya laknatlah musuh-musuh. Musuh-musuh Allah. Terkhusus musuh-musuh Allah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Hafsah, Aisyah. Na'udzubillah. Mereka sebutkan di sholat-sholat mereka itu. Ya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kekufuran yang luar biasa ya. Baik. Jadi Hafsah ikhwana fiddin azzakumullah, beliau berkata, ya Hafsah wa sahha an Hafsah, dan telah sahih dari Hafsah, annaha amarat biqatl jariyatillaha saharatha faqutilat. Jadi telah sah dari Hafsah bahwa beliau Hafsah pernah memerintahkan untuk membunuh bekas budaknya, wanita bekas budaknya yang telah menyihir dia. Jadi Hafsah itu pernah punya budak, kemudian budak itu mudabbar, ada namanya budak mudabbar, yang akan di apa namanya, dibebaskan kalau Hafsah meninggal. Kalau nanti saya bebas meninggal, kamu bebas. Itu namanya mudabbar ya. Ya, tapi ternyata budak itu menyihir Hafsah. Dan ketika ditanya, ketika ditelusuri, akhirnya budak itu mengaku, ya, saya menyihir. Maka disitulah Hafsah menyuruh sahabat untuk membunuh wanita itu. Ya. Membunuh wanita itu. Dan waktu itu terjadi pada zaman Utsman. Ya, jadi beliau disihir oleh budaknya itu pada zaman Utsman bin Affan, dan waktu itu yang disuruh untuk membunuh budak wanita itu adalah Abdurrahman ibnu Zaid. Abdurrahman ibnu Zaid, maka Abdurrahman ibnu Zaid pun membunuh wanita itu. Ya, jadi Umar menyuruh membunuh tukang sihir, kemudian Hafsah anaknya Umar menyuruh membunuh tukang sihir. Mungkin dari sini mereka sangat benci kepada Umar dan Utsman. Umar dan Hafsah. Kenapa? Sebab umumnya tukang sihir itu dari Yahudi. Kemudian diwarisi oleh anak-anaknya Yahudi Syiah. Kan Syiah kan dari Yahudi itu. Iya. Mungkin dari sini juga sebabnya kenapa mereka sangat benci kepada Umar, kepada Hafsah. Sebab keduanya telah memerintahkan untuk membunuh para tukang sihir. Dan kebiasaan menyihir itu Yahudi. Dari Yahudi kebiasaan-kebiasaan suka menyihir itu. Baik. Naam. Jadi wa kada sahha an Jundub. Demikian pula sahih, telah sahih riwayat dari sahabat Jundub. Nah, Jundub yang dimaksud di sini Jundub yang kedua tadi, Jundub ibnu Ka'ab. Sebab Jundub ada dua ya, ada Jundub ibnu Abdullah al-Bajali, ada Jundub ibnu Ka'ab al-Khair. Nah, kata Syekh, dan juga telah sahih riwayat dari sahabat yang bernama Jundub ibnu Ka'ab bahwa Jundub ibnu Ka'ab juga pernah membunuh tukang sihir. Iya, pernah membunuh tukang sihir, dan itu ada kisahnya. Kisah Jundub ibnu Ka'ab membunuh tukang sihir diceritakan oleh para ulama kita, termasuk Syekh Shalal Al-Fauzan menceritakan dalam syarah. Ya, kata beliau bahwa di zaman pemerintahan Al-Walid, ketika Al-Walid menjadi penguasa, nah maka ada seorang tukang sihir yang bermain-main memperlihatkan sihirnya di hadapan Al-Walid. Apa sihirnya? Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, ya, jadi orang itu menampakkan di hadapan manusia, dia memenggal leher orang. Penggal leher orang, setelah itu disambung kembali. Ini sihir. Tapi apakah dia memenggal betul? Tidak kan? Inilah yang dimaksud dengan sihir. Yang kedua itu sihir apa namanya? Takhili. Sudah kita terangkan ya. Sihir hakiki dan sihir takhili. Mata manusia yang disihir. Jadi kata Syekh Shalal Al-Fauzan, ini orang tukang sihir ini, dia mempertontonkan di hadapan penguasa dan masyarakat, ya, dia memenggal leher seseorang, kemudian dia sambung kembali. Iya. Nah, fayukhayyalu ila nas, dihayalkan kepada manusia dia memotong leher, kemudian dia mengembalikan kembali leher itu. Fima yadharu linnas, itu yang nampak pada manusia, mana sebenarnya tidak. Maka datanglah Jundub ibnu Ka'ab. Jundub tahu itu sihir ini. Faja'a Jundub ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu mukhfiyas sayf, menyembunyikan pedang. Sembunyikan pedangnya, datang dia kepada tukang sihir itu. Falamma wasalahu, begitu sampai pada tukang sihir tadi, qata'a ra'sahu, langsung dipenggal lehernya tukang sihir itu oleh sahabat Jundub. Hati-hati ya, jangan mengamalkan ini, antum dapat di pinggir jalan itu. Iya, itu termasuk bentuk-bentuk sihir. Ya, ini seperti ini kasusnya. Datang Jundub duka, mendatangi pelan-pelan, begitu sampai dikeluarkan pedang langsung ditebas. Kata Ibnu Ka'ab, wa qala in kana sadikan falyuhyi nafsahu, kalau memang benar dia, coba dia hidupkan dirinya, coba hidupkan dirinya kalau dia benar. Mati sudah, mati tukang sihir itu. Akhirnya orang baru tersadar. Ikhwan fi din azzakumullah, jadi ini contoh-contoh dari para as-salaf sahabat bagaimana mereka menyikapi para tukang sihir. Jadi riwayat-riwayat sangat jelas menunjukkan hukuman bagi mereka di dunia adalah dibunuh. Wa qala Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, sahha an thalathatin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari tiga sahabat Nabi bahwa tukang sihir itu hukumannya di dunia dibunuh. Siapa tadi tiga itu? Umar, Hafsah, dan Jundub. Ya, Jundub. Nah, jadi ini jelas ya, jelas sekali riwayat-riwayatnya, sahih hadisnya, kemudian amalan-amalan sahabat mereka membunuh para tukang sihir di dunia ini. Baik. Nah, hanya saja yang diperselisihkan oleh ulama. Jadi kalau masalah membunuhnya sepakat ulama dibunuh. Tukang sihir itu dibunuh. Sepakat ulama. Ya. Hanya saja yang diperselisihkan oleh ulama, apakah mereka disuruh bertaubat dulu Kalau tidak bertaubat baru dibunuh atau langsung dibunuh. Nah, itu yang diperselisihkan. Tapi masalah membunuhnya sepakat bunuh kalau tukang sihir. Cuma ada yang berpendapat disuruh taubat dulu. Kalau dia bertaubat tidak dibunuh, tapi kalau tidak bertaubat baru dibunuh. Nah, sebagian ulama dan banyak ulama mengatakan tidak disuruh taubat, langsung bunuh. Sebab riwayat-riwayat tidak menerangkan disuruh taubat. Dan itu yang benar. Yang benarnya tidak disuruh taubat. Ya. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Malik, ini pendapat Imam Malik. Ya, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad. Adapun pendapat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat tetap disuruh bertaubat dulu. Ya, tapi pendapat yang lebih tepat pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad. Kenapa? Sebab dalam riwayat yang kita bacakan tadi ada suruh taubat? Tidak ada. Coba lihat tadi junduk. Tidak ada. Kamu berhenti itu. Sihir? Tidak. Langsung tebas dia. Umar, apa kata Umar? Kalau kamu dapat, bunuh saja. Tidak ada suruh taubat dulu. Tidak ada. Tapi oleh karena itu, ikhwan fillah azzakumullah, ya, diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan, di antara ulama yang berpendapat tidak disuruh taubat adalah Syekh Shalal Fauzan. Dalam syarahnya mengatakan fi hadhil azhar, di dalam asar-asar ini yang kita sebutkan tadi, dalilun, terdapat dalil ala annahu yuqtal, bahwa mereka dibunuh, wala yustatab, dan tidak perlu diminta bertaubat. Nah, tidak diminta bertaubat. Ya, termasuk Syekh bin Baz juga. Kata Syekh bin Baz, wal wajib qatluhu, yang wajib adalah membunuh mereka, li'idhami syarrihi, karena besarnya kejelekan mereka, parahnya kerusakan yang mereka lakukan. Fala yustatabu, tidak perlu diminta bertaubat. Li'anna syirkahu khafi, karena kesyirikannya tersembunyi. Fala yustatabu, tidak perlu diminta bertaubat. Bal yuqtal, bahkan langsung dibunuh, kata beliau. Wa in kana ta'iban, kalau memang betul-betul jujur dia bertaubat, maka diterima taubatnya antara dia dengan Allah. Ya, tetapi tetap diberlakukan hukuman bunuh di dunia. Sama dengan pezina kan? Pezina, kalau dia kedapatan dan ada saksi, 4 saksi yang menyaksikan dia berzina, walaupun dia mengatakan taubat, mak, tetap kamu dirajam sebagai hukuman di dunia. Adapun kalau kamu jujur taubat, maka akan diampuni oleh Allah di akhirat. Tapi hukumannya di dunia tetap harus dieksekusi. Kenapa? Karena kerusakannya. Kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka tukang sihir. Dilihat dari kerusakan yang diperbuat. Ya, maka mereka tetap dibunuh. Himayatan lil muslimina min syarrihi wa fasadihi. Kata Syekh bin Baz, sebagai bentuk penjagaan terhadap kaum muslimin dari kejelekannya dan kerusakannya. Tayyib, wallahu alam bissawab. Tayyib. Ya, selesai. Ya, pembahasan bab ini insyaallah taala kita akan pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang ke-25 tentang bab tentang penjelasan jenis-jenis sihir. Jenis-jenis sihir. Ini akan kita terangkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ya, silakan. Sulap. Ya, kalau dia melibatkan jin masuk. Tapi kalau dia kepandaian seperti sulap-sulap konya koke-koke. Karena ada koke-koke itu jual sulap-sulap. Bukan sulap sebenarnya. Ya, ada mainan ya. Nah, enggak seperti ada pisau ditusukkan di apa? Tapi sebenarnya itu ada lubangnya, bukan sulap itu namanya. Ya. Tapi kalau intinya kalau itu dia melibatkan jin, ya, menyihir mata orang, dia ada jin di situ, maka itu. Baik. Ikhwan fillah azakumullah. Jadi dilihat saja bentuk sulapnya bagaimana. Tapi kalau sulap-sulap yang benda-benda, ya ada biasa tiba-tiba keluar asap. Ternyata apa? Obat-obat, kan begitu ya? Itu tidak masuk. Tidak masuk. Baik. Ya. Itu pakai jin atau tidak? Hah? Kalau teknik-teknik saja, ya tidak masuk. Sebab yang diinginkan di sini ada istikhdam, meminta bantuan kepada jin. Itu yang dimaksud sihir. Iya. Baik. Nah. Dan sihir itu untuk mendeteksi ini tukang sihir ada tandanya kan? Ada tanda-tandanya ini tukang sihir ini. Supaya tidak salah alamat membunuh. Jadi tukang sihir itu ada tandanya. Bisa diketahui dikenali ini sihir, tukang sihir ini orang. Dari mana kita tahu ada tanda-tandanya tukang sihir dia? Apa tandanya? Kalau saya sebut lama lagi. Insyaallah di pertemuan berikutnya saya bacakan. Kalau antum mau tahu tanda-tandanya, antum bisa baca di kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam. Beliau uraikan banyak tanda-tanda tukang sihir yang bisa kita deteksi. Banyak tanda-tandanya. Baik. Nanti saya bacakan di pertemuan berikutnya. Bismillah, bagaimana hukumnya bagi mereka yang mendatangi orang yang katanya bisa menyembuhkan penyakitnya dengan membeli air yang sudah dibacakan doa dan dia mengetahui perkara gaib tentang sakit. Ya, syubhatnya orang yang mengobati itu menyampaikan untuk tetap sholat dan dia pun sholat serta memerintahkan untuk pakaian putih ketika datang dan sama-sama membaca Al-Quran Surah Yasin. Ini dukun ini. Tidak boleh didatangi. Ini bahaya ini. Ya. Apalagi kalau dia punya syarat-syarat beli airnya, airnya sudah dibaca. Apa yang dia baca di air itu? Perlu ditahu dulu. Ya. Nanti kita sebutkan tanda-tanda tukang sihir itu bacaan-bacaan. Kadang mereka membaca Al-Quran. Ya disebut kalau Syekh kadang membaca Al-Quran setelah itu diam komat kamit. Apa yang dibaca komat kamitnya tidak tahu. Ah itu tanda-tanda itu. Tidak tahu apa di situ. Nah, adapun kalau dia mengatakan syubhatnya tetap disuruh sholat, tetap ini hanya kedok untuk menipu. Ini hanya kedoknya saja untuk menipu kaum muslimin. Supaya kaum muslimin ya tidak curiga. Sebab kalau tidak disuruh begitu curiga orang. Ada apa ini? Tapi kalau disuruh sholat, baik ji. Sama seperti audio yang beredar itu. Dajjal itu, pendusta itu kan. Audio-audio itu terjadi tsunami. Di Palu, disebarkan audio, pendusta itu. Nanti mungkin dapat audionya. Saya baca Al-Quran, didatangi ada cahaya putih. Dia saya baca Al-Quran, dia bilang, Masya Allah katanya, pendusta kamu. Kamu yang semakin memperparah azab Allah. Ya ini bahaya ini orang-orang begini. Antum dapat tidak? Dapat, disebar itu. Dia bilang, Masya Allah katanya. Ya saya yakin katanya itu baik itu. Pertanda baik itu. Kata-kata Masya Allah itu menggetarkan hatiku. Masya Allah. Iya. Itu hanya kedok. Permainan. Iya. Pertanyaan kedua. Jadi tidak boleh didatangi ya. Berhenti bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Anda dirusak oleh jin. Baik. Jangan didatangi. Bertobat kepada Allah. Pokoknya nanti saya terangkan di antara tanda-tanda sihir itu menyuruh anu tertentu. kamu pakai ini, kamu pakai ini, kamu bawa ini, kamu bawa ini, kamu begini, kamu begini. Nanti ini tanda-tanda tukang sihir. Pertanyaan kedua, tolong dijelaskan Ustaz bagaimana cara meyakinkan mereka untuk tidak datang lagi kepada orang yang katanya dapat mengobati, karena pendapat keluarga bahwa dia tidak banyak perintah yang aneh, cukup sholat, minum airnya, juga menganggap bahwa itu tersebut karomah. Baik. Ya, diterangkan bahwa dalam Islam pengobatannya itu ya apa, dia ruqyah atau apa, kategori apa. Kalau ruqyah itu syaratnya ada, terangkan syarat ruqyah itu ada tiga, sudah kita terangkan, dengan bacaan Al-Quran, kemudian dengan bacaan hadis, dengan bacaan-bacaan yang didengar dan bisa dipahami, ya. Tapi dan tidak boleh ada syarat-syarat. Kalau sudah ada syarat-syarat, kamu harus begini, kamu harus begini, walaupun apalagi kalau syaratnya begini tadi, apa tadi ini, untuk pakaian putih, mana ada syarat-syarat harus pakai putih, harus pakai ini, ya. Ini bid'ah, dan kebid'ahan itu disenangi oleh iblis, jin. Ini semua media-medianya supaya sihirnya lancar melakukan bid'ah. Ya, awalnya bid'ah sholat, tapi sholatnya di malam Jumat. Ini kan bid'ah ini. Lama-lama diseret nanti, kalau sudah sholat, bawa anu sedikit, songkolo dimakan rame-rame. Kan begitu dia jin itu. Ya, makanya kalau orang yang belajar seperti ini, awalnya bagus itu, makanya belum mempan. Belum berhasil itu tenaga dalam itu. Belum berhasil itu. Kenapa? Masih sholat, masih ini, masih anu. Tapi ketika nanti dia sudah melakukan ritual itu yang tidak ada lagi dasarnya, maka akan semakin jago dia. Itulah permainan jin, ya. Jadi dipahamkan saja bahwa pengobatan dalam Islam, kalau dikatakan ruqyah, ruqyah syaratnya begini. Kemudian kalau dia mengetahui perkara gaib, sampaikan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah. Kalau ada yang mengaku perkara gaib, maka itu sudah kategori dukun. Kalau dia sudah dukun, apa kata Nabi, mata man ata arrafan au kahinan, siapa yang mendatangi tukang ramal. Ya, ini masuk tukang ramal namanya. Kalau dia mengetahui perkara gaib, itu namanya meramal. Maka apa kata Nabi, siapa yang mendatangi tukang ramal au kahin atau dukun, lam tuqballahu salatun, tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau dia benarkan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Bagaimana jika ada sebagian orang yang mengatakan, jika ada orang yang baru meminum khamr lalu keluar tabrakan, tetapi sebelum dia tabrakan dia sempat bertaubat, maka dia mati syahid. Apakah ucapan tersebut ada hadisnya dari Nabi? Iya. Untuk menentukan orang mati syahid itu butuh dalil. Tidak boleh kita memastikan orang syahid kecuali ada dalil. Iya. Nah, sekarang ada tidak dalilnya ini? Kalau memang dia bertaubat kepada Allah, kalau memang benar bertaubat, Allah yang tahu nanti. Ya, kalau dia bertaubat kemudian meninggal, kita hanya mengatakan mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya karena dia sudah bertaubat. Tapi untuk memastikan dia syahid, tidak. Ya, sebab ukur penentuan syahid atau tidak itu butuh dalil. Ya, dan orang-orang mati syahid itu ada dalil-dalilnya. Ini yang mati syahid, ini yang mati syahid. Baik. Nah. Jadi ini tidak ada dalilnya. Apakah ucapan tersebut ada hadisnya? Tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang Islam yang bertengkar dengan pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada dalam neraka. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana dengan ucapan sahabat tadi? Jadilah orang yang terbunuh, jangan jadi pembunuh. Jadi mungkin dikira bertentangan ya. Hadis tadi benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa hadisnya? Idzal taqal muslimani bi sayfayhima, jika dua orang muslim bertemu dengan membawa pedang, masing-masing menghunus pedang, fal qatilu wal maqtulu fi nar, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Ya. Kilalahu, dikatakan kepada Nabi, ditanya Nabi, hadal qatil, ya, kalau dia membunuh ya bisa dikatakan masuk neraka, dia membunuh. Fama balul maqtul, bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kok masuk neraka juga dia? Maka Nabi mengatakan, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia masuk neraka kenapa? Karena dia juga berambisi untuk membunuh. Cuma dia kalah jurus. Kalah badi'i. Ya, badi'nya terlalu pendek. Yang satunya panjang sehingga duluan sampai. Tapi sebenarnya dia juga mau membunuh, cuma kalah jurus. Maka sama-sama masuk neraka sebab masing-masing berambisi untuk membunuh lawannya, cuma dia kalah. Nah, ini benar hadisnya. Adapun ucapan sahabat tadi, Jundub, itu tidak sama dengan hadis ini. Sebab yang dia inginkan adalah apa? Fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Ya, maka beliau nasihati, ya jangan jadi orang apa? Jadilah orang hamba yang terbunuh, jangan jadi pembunuh. Artinya beliau menasihati kita agar jangan jangan terlibat dalam pertikaian itu. Dan yang dimaksud di sini adalah para sahabat yang berperang itu tadi, itu mereka melakukan itu bukan sebenarnya mereka niatkan untuk saling membunuh. Tidak mereka niatkan sebenarnya, tapi ada syubhat di situ ya. Jadi pertikaian di antara sahabat yang terjadi, pembunuhan di antara mereka, itu bukan sebenarnya mereka niatkan. Ya. Tapi ada syubhat yang terjadi di antara mereka. Ya, ada masing-masing berijtihad, saya harus begini mempertahankan. Akhirnya satunya tidak harus begini. Akhirnya ada penggembos di dalamnya, sudah terjadilah pembunuhan itu ya. Baik. Satu lagi ya. Apakah sudah tadi? Sudah semua? Satu saja, satu. Baik. Apakah bagi kita yang bukan pemerintah boleh menyuruhnya tukang sihir untuk bertobat karena hanya itu? Ya boleh. Ya, kita suruh bertobat. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, sebelum sampai kepada tangan pemerintah. Seandainya ada hukum Islam yang diterapkan, ya, maka kita yang mendapat seperti itu tetap disuruh bertaubat dia sebelum sampai kepada tangan pemerintah. Sama dengan pezina ya. Pezina atau peminum khamr itu kan dihukum oleh pemerintah nanti. Tapi itu kalau sudah sampai ke pemerintah. Tapi kalau belum sampai, ya kita boleh menasihati dia dan seterusnya. Baik. Apakah ada tanda yang bisa diketahui apabila ada anggota keluarga yang terkena sihir? Ya, tandanya banyak. Orang terkena sihir itu tandanya banyak. Tanda yang paling nampak adalah dia sering mimpi. Mimpi ular. Mimpi di kegelapan. Mimpi di tempat yang tinggi. Ya, ini tanda yang paling nampak. Sering mimpi di malam hari. Di mimpi ular, mimpi anjing, mimpi tempat gelap, mimpi di atas ketinggian. Ini bisa dilihat di keterangan Syekh Abdus Salam, Wahid Abdus Salam. Ada semua di situ ya, ciri-ciri. Tapi ini ciri yang paling nampak, yang bisa diketahui. Ya, kemudian yang tadinya penyabar jadi apa? Emosional, gampang emosi. Itu tanda-tanda, tanda-tanda kena sihir. Ya, kemudian dia jadi malas beribadah. Yang tadinya dia ahli ibadah, kok jadi malas dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu tanda-tandanya. Terakhir, apakah dalam mengiringi jenazah menuju pemakaman disyariatkan memperbanyak bacaan La ilaha illallah? Tidak. Adakah, apakah tidak ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Ya, jadi diangkat saja dan dipercepat jalannya, dipercepat itu sampai ke kuburan. Ya. Adapun yang dilakukan itu bertentangan dengan hadis Nabi, asri'u bil janazah, kata Nabi. Percepatlah, persegeralah, bercepat-cepatlah kalian membawa jenazah itu ke kuburannya. Sebab kalau dia jenazah soleh, berarti dia fa innahu khairun qaddamtumuhu lahu, maka itu adalah kebaikan yang kamu segerakan untuknya. Tapi kalau dia jenazah yang jelek, maka itu adalah kejelekan yang cepat kamu letakkan dari pundak kalian. Jadi disuruh percepat. Maka yang seperti orang angkat turun, angkat turun, la ilaha illallah, itu bertentangan. Justru lebih cepat bawa, jangan lagi la ilaha illallah, turun, angkat lagi, turun lagi. Dalilnya mana? Tidak ada dalilnya ya. Dan tidak ada zikir-zikir tertentu untuk dibaca ketika membawa jenazah ke kuburan. Tidak ada zikir tertentu, langsung saja dibawa, taib, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Itu yang itu bacaan zikir la ilaha itu hanya di film-film saja. Tapi orang kadang-kadang sumbernya di film, subhanallah. Begitu melihat di film, bagaimana di film dikuburkan, nah, itu yang dijadikan patokan. Dalilnya film. Ya. Dalilnya mak lampir. Baik, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.